ربنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى ديانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد kita lanjutkan kajian kita dalam membaca Mu'adzal I'tiqad dari Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Di pertemuan sebelumnya kita sudah merinci secara umum keyakinan Ahlu Sunnah wal Jamaah dalam permasalahan takdir, di mana rukun beriman kepada takdir itu harus terpenuhi dalam 4 perkara. Tersempurna keimanan seseorang kepada takdir sampai dia mengimani 4 perkara. Yang pertama al-ilmu, yaitu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala apa yang terjadi dan yang akan terjadi. Semua yang terjadi tidak ada yang lepas dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Lita'alamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Kata Allah, agar kalian tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha mampu terhadap segala sesuatu dan ilmu Allah telah melingkup segala sesuatu. Ini namanya tingkatan ilmu. Ya? Kemudian yang kedua yaitu al-kitabah, penulisan. Kalau seorang itu beriman kepada takdir, yaitu dia mengimani bahwa segala sesuatu yang akan terjadi sampai pada hari kiamat itu sudah tertulis di lauh mahfuz. Sudah tertulis di lauh al-mahfuz. Wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kata Allah, segala sesuatu kami telah hitung, kami telah tulis di kitab yang jelas. Ya, itu lauh mahfuz. Kemudian yang ketiga, ada namanya al-masyi'ah, kehendak. Maksudnya apa? Yaitu kita meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang terlepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Walau syaa Allah ma fa'ali. Kalau Allah berkehendak maka ma fa'ali. Mereka akan tidak berbuat hal tersebut. Kemudian yang keempat, al-khalq, penciptaan. Yaitu seorang itu meyakini bahwa segala sesuatu itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Makhluk dan perbuatannya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dialah Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Jadi segala sesuatu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini 4 keimanan kepada takdir. Makanya di sini Ibnu Qudamah rahimahullah menyebutkan beberapa perkara. Ini kita akan baca ya. Kata beliau, wa min sifatillahi ta'ala annahu fa'alu lima yurid. Kata beliau, dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang harus kita imani adalah Allah itu fa'alu lima yurid, maha berbuat terhadap apa yang Allah inginkan, apa yang Allah kehendaki. Tidak ada yang mampu menghalangi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, la yakunu syai'un illa bi iradatihi. Tidak ada yang keluar sedikit pun, tidak ada yang terjadi sedikit pun kecuali itu diiradatihi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wala yakhruju syai'un min al-masyi'ati. Tidak ada segala sesuatu, ya, tidak ada sesuatu yang keluar dari kehendak-Nya. Ini tadi yang kita isyaratkan, masyi'ah. Walaysa fil 'alami syai'un yakhruju an tadbirihi. Takdirihi wala yasduhu illa an tadbirih. Dan tidak ada sesuatu yang keluar di alam ini, di alam, baik alam atas atau alam bawah, al-alamu ulumi atau al-alamu sufli, tidak ada yang keluar dari takdir Allah wala yasduhu illa an tadbirih, dan tidaklah terjadi di langit dan di bumi kecuali dengan pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, wala mahida anil qadaril maqdur, dan tidak ada tempat lari mahida anil qadaril maqdur, dari takdir yang tertakdirkan. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan sesuatu, wala mahida, tidak ada tempat lari. Wala yutajawazu mahutta fillahil mastur. Kata beliau, dan tidak ada yang bisa melampaui, melewati mahutta, apa yang sudah tertulis, apa yang sudah ditulis fillahil mahfuz, fillahil mastur, fillahil mahfuz. Jadi kalau ada yang sudah tertulis, sesuatu sudah tertulis di lauh mahfuz, maka itu pasti akan terjadi. Aroda mal alamu fa'ili. Ini juga sudah kita jelaskan. Kata beliau, Allah menginginkan mal alamu fa'ili, apa yang makhluk itu lakukan. Bukan bahasanya? Saya mengatakan, aroda mal alamu fa'ili, Allah itu menghendaki apa yang makhluk kerjakan. Jadi perbuatan makhluk, salat, ibadah-ibadah, atau kemaksiatan yang terjadi, perbuatan makhluk berbuat maksiat, itu iradah Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah, iradah Allah, iradah apa namanya, iradah kauni, kauniyah, iradah Allah yang kauni, yang pasti terjadi. Tapi iradah kauniyah belum tentu Allah cintai, belum tentu Allah ridai. Ini harus diingat terus perbedaan iradah, dua iradah, iradah kauni dan iradah syar'iyah. Kalau iradah kauniyah adalah kehendak Allah, keinginan Allah yang pasti terjadi, yang pasti terjadi, baik atau buruk, kemaksiatan atau lawannya, keimanan, ketaatan. Yang jelas sesuatu itu terjadi, maka itu kita katakan iradah kauniyah. Adapun iradah yang kedua, iradah kehendak syar'iyah, yaitu iradah kehendak Allah Subhanahu wa taala yang syar'i, yaitu yang Allah cintai dan Allah ridai, dari keimanan, ketaatan. Tapi iradah syar'iyah ini tidak harus terjadi. Kadang terjadi, kadang tidak terjadi. Seperti Allah Subhanahu wa taala menginginkan Fir'aun beriman. Iya, memang iradah syar'iyah, tapi tidak terjadi. Fir'aun tidak beriman. Iya, Fir'aun tidak beriman. Allah dia yang menginginkan Abu Thalib itu beriman, tapi tidak terjadi. Ini namanya iradah syar'iyah. Iradah syar'iyah. Oleh karena itu bisa terkumpul dua iradah ini, iradah kauni dan iradah syar'iyah. Kapan? Itu sebuah ketaatan yang terjadi. Sebuah ketaatan yang terjadi, itu kita katakan iradah syar'iyah dan iradah kauni. Kita salat maghrib tadi, kita sudah laksanakan, alhamdulillah. Kita katakan ini iradah syar'iyah dan iradah kauni. Kenapa? Sebab itu hal yang Allah cintai, iradah syar'iyah, dan itu sudah terjadi. Terjadi dan kena Allah Subhanahu wa taala, dan itu kita katakan iradah kauniyah, berarti syar'iyah dan kauniyah. Kadang bersendirian iradah kauniyah bukan syar'iyah. Kapan itu? Kemaksiatan yang terjadi. Ada seorang melakukan perzinahan, ada seorang melakukan pencurian dan terusnya pembunuhan. Itu Allah tidak ridai. Tapi terjadi dengan izin Allah, dengan kehendak Allah. Kita katakan kehendak Allah yang kauni, yang pasti terjadi, bukan syariah, sebab Allah tidak cintai. Kadang bersendirian juga iradah syariah saja, bukan kauniyah. Kapan itu? Kapan bersendirian iradah syariah bukan kauniyah? Itu ketika sebuah ketaatan yang Allah cintai yang tidak terjadi. Seperti Allah Subhanahu wa taala menginginkan, menghendaki, menginginkan Fir'aun itu beriman, tapi tidak terjadi. Maka keinginan Allah, iradah Allah namanya ada iradah syar'i, syar'iyah. Bisa dipaham ya? Iradah kauniyah dan iradah syar'iyah. Nah, ini maksud di sini, kata beliau, aroda mal alami fa'iluh. Allah menginginkan, Allah menghendaki apa yang makhluk itu perbuat. Maksudnya kalau kita balik ke bahasanya, al-mu'allif rahimahullah, apa yang makhluk lakukan, apa yang makhluk perbuat, itulah kehendak Allah. Kehendak Allah Subhanahu wa taala. ridha Allah yang kurni. Walau asamahum lama khalafihi. Kalau seandainya Allah menjaga makhluk semuanya, maka mereka niscaya tidak akan pernah menyelisih Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya ini? Kalau Allah menghendaki, Allah menjaga semua makhluk, semua manusia Allah jaga, maka tidak ada yang menyelisih Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kalimat selanjutnya, walau syaa ayyatihi jami'an la'ata'u. Ini penafsirannya. Kalau seandainya Allah menghendaki semua manusia itu taat, maka semua manusia akan taat kepada Allah. Faham? Dan sini mungkin tanda tanya besar mungkin muncul di pikiran semua. Apa itu? Kalau begitu kenapa Allah tidak hendaki semua taat saja? Dimana? Di sini Syekh mengatakan walau syaa ayyuti'uhu jami'an la'ata'u. Kalau seandainya Allah menghendaki semua manusia taat kepadanya, maka niscaya semua manusia akan taat kepadanya. Tapi kenyataan ada yang kufur, ada yang taat. Dan itu kehendak Allah juga. Nah sekarang mungkin timbul pertanyaan, kenapa Allah tidak menghendaki semua taat? Di sana ada hikmah Allah Subhanahu wa taala. Hikmah Allah Subhanahu wa taala menakdirkan menghendaki hal tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, orang-orang yang kufur, yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka dipaksa untuk kafir? Tidak. Mereka yang memilih jalan itu. Perhatikan ya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa amma samud fahadainahum fastahabbul ama 'alal huda." Kata Allah, adapun Samud, kaumnya Nabi siapa ini? Hah? Kaumnya Nabi Hud. Kata Allah, adapun Samud, kaumnya Nabi Hud yang dihancurkan, yang dibinasakan. Kata Allah, fahadainahum, kami sudah berikan mereka hidayah. Maksudnya, kami sudah tunjukkan mereka jalan yang lurus ini. Apa kata Allah? Fastahabbul ama 'alal huda. Mereka lebih cinta kegelapan, kebutaan, kesesatan daripada petunjuk. Mereka yang pilih jalannya. Makanya sahabat pernah bertanya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kalau semua orang sudah ditakdirkan menjadi penghuni neraka dan penghuni surga, kalau begitu tidak usah kita beramal." Kata Nabi, "Jangan. La, i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu." Sebab semuanya dimudahkan terhadap apa yang dia telah ditakdirkan dengannya. Kalau seorang hamba itu telah ditakdirkan menjadi penghuni surga, maka Allah akan mudahkan jalannya, mudahkan amalannya, dia beramal amalan surga. Kalau Allah sudah takdirkan dia menjadi penghuni surga. Kalau Allah sudah takdirkan dia menjadi penghuni neraka, maka Allah akan mudahkan jalannya juga. Jalan yang ditempuh jalan-jalan penghuni neraka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beramal. Makanya kita perhatikan diri kita, kalau beramal amalan yang jelek, ya cepat mengganti jalan, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yang kedua, kenapa kita tidak boleh bersandar kepada takdir? Sebab kita tidak tahu apakah kita Allah takdirkan menjadi penghuni surga dan atau penghuni neraka. Tidak ada yang tahu. Pertanyaan seperti itu juga muncul di benak para sahabat. Kalau seperti itu, ya bersandar saja, tunggu takdir. Dan ini ada babnya, nanti kita akan baca bantahan orang yang bersandar kepada takdir. Benar ya? Maka Nabi SAW memerintahkan untuk beramal. I'malu, beramal. Kata beliau, khalaqal khalqu wa af'alahum. Allah menciptakan makhluk dan perbuatannya. Ini penting juga untuk diyakini. Sebab keyakinan ini yang tidak mampu dipahami oleh orang-orang Mu'tazilah. Tidak mampu. Mu'tazilah tersesat dalam masalah ini. Apa kata beliau? Allah itu khalaqul khalqa wa af'alahum. Allah menciptakan makhluk dan perbuatannya. Jadi Allah itu menciptakan makhluk manusia dan perbuatan makhluk itu. Perbuatan manusia itu Allah juga ciptakan. Muncul lagi pertanyaan. Kenapa dikatakan ciptaan Allah sementara manusia itu dia yang berbuat? Dia yang melangkah, ya. Dia yang berjalan, dia yang tidur, dia yang berbuat. Kenapa dikatakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala? Sudah kita jawab pekan lalu. Mu'tazilah perhatikan ya. Qadariyah, orang-orang Mu'tazilah meyakini bahwa perbuatan kita kita ciptakan, tidak ada sangkut pautnya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbuatan manusia itu ciptaan manusia, bukan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tersesat mereka. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Qadariyatu majusi hadhil ummah. Qadariyah majusinya umat ini. Kenapa? Sebab majusi meyakini ada dua Tuhan, Tuhan gelap dan Tuhan terang. Tuhan yang menciptakan cahaya dan Tuhan yang menciptakan kegelapan. Makanya mereka menyembah api. Qadariyah lebih parah, meyakini apa? Banyak pencipta, bukan cuma dua. Saya menciptakan perbuatan saya sendiri, antum semua juga menciptakan perbuatan antum sendiri. Berarti semua pencipta khalik. Berarti banyak. Makanya kata para ulama, bahkan Mu'tazilah lebih parah daripada Qadariyah. Ada lebih parah daripada Majusi. Mu'tazilah. Mereka sesat dalam masalah ini. Makanya Syekh menekankan di sini, khalaqal khalqu af'alahum. Sampai Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala punya kitab. Sampai beliau pernah difitnah di zamannya, Imam Bukhari. Imam Bukhari mengatakan, dituduh beliau rahimahullah mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk. Tapi Al-Bukhari, Allah Subhanahu wa taala menjaganya. Perhatikannya, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mendaki kemuliaan kepada seorang hamba, walaupun manusia bergabung bersatu untuk menyesatkannya, bersatu untuk memudaratkannya, Allah jaga. Imam Bukhari difitnah di zamannya. Katanya Imam Bukhari mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk. Tapi Imam Bukhari tetap seperti bulan. Sampai-sampai Imam Muslim tidak mau meriwayatkan dari Bukhari rahimahullah taala. Imam Muslim itu meriwayatkan Imam Bukhari. Tapi coba kita buka Sahih Muslim. Adakah pernah Imam Muslim mengatakan qala haddatsana Bukhari? Tidak ada. Kenapa? Imam Bukhari, Imam Muslim rahimahullah sempat terkena asar dari fitnah itu. Beliau tidak mau meriwayatkan dari Bukhari. Tidak ada dalam Sahih Muslim Muslim mengeluarkan hadis dari Bukhari, dari jalurnya Imam Bukhari. Dia tidak tulis hadisnya dari Imam Bukhari. Sampai beliau mengarang buku Khulqu Af'al Ibad, judulnya. Makhluknya perbuatannya hamba. Maksudnya apa? Perbuatan hamba itu ciptaan Allah. Jelas? Ini harus diyakini nih, supaya tidak tersesat seperti orang-orang Mu'tazilah. Sekarang kembali ke pertanyaan tadi. Kenapa kita dikatakan bahwa Allah yang menciptakan perbuatannya hamba? Perbuatan hamba itu ciptaan Allah. Kenapa? Sementara hamba yang melakukan perbuatan itu. Saya mau jawab. Hah? Kenapa kita katakan perbuatan makhluk adalah ciptaan hamba? Ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti sebagaimana yang beliau katakan, khalaqal khalqu af'alahum. Dan ini harus diyakini, ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak ada menyelisih keyakinan ini kecuali Ahlul Bidah, bahwa perbuatan manusia, perbuatan makhluk adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian amalkan. Apa yang kalian perbuat itu ciptaan Allah juga. Kenapa kita katakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah menciptakan kudrah dan satu lagi, iradah. Perbuatan manusia tidak akan terwujud kecuali dengan dua syarat. Gugur salah satu dua ini, maka perbuatan manusia tidak akan lahir. Tidak ada itu perbuatan manusia. Apa itu? Kudrah dan iradah. Kemampuan dan keinginan. Ada orang mau berbuat, ada ya, dia mau misalnya mau bersedekah. Ini kan fi'il kan perbuatan, iya. Tidak ada kemampuannya, tidak ada uangnya. Berarti tidak terciptalah perbuatan itu. Kenapa? Tidak ada iradah. Tidak ada kudrah. Tidak ada kemampuan. Kadang dibalik, ada kudrahnya, ada kemampuannya, tapi tidak ada iradah. Banyak uangnya, tapi tidak ada sama sekali kemauannya untuk bersedekah. Pelit. Tidak terjadi juga perbuatan itu, sedekah. Tidak ada. Nah, dua ini, kudrah dan iradah, Allah yang ciptakan. Allah yang menciptakan kepada seorang hamba. Makanya ketika seorang hamba misalnya mau mengerjakan perbuatan, mau bekerja di kantor misalnya, ini kan perbuatan ya, perbuatan. Allah takdirkan si fulan itu sakit, berarti hilang darinya apa? Kudroh, hilang darinya kudroh. Tidak ada fiil, iya kan? Tidak ada perbuatan kan? Tidak ada. Sakit dia. Ada juga, ada padanya kudroh, ada kemampuan, tapi Allah cabut darinya iradah. Tidak ada keinginannya, tidak ada kemauan dalam hati. Maka fi'il pun tidak ada, perbuatan itu pun tidak ada. Makanya kita katakan perbuatan makhluk adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pada hakikatnya dia yang berbuat, tidak ada yang paksa dia berbuat. Dia berkehendak. Benar ya? Ini penting diyakini. Jangan meyakini bahwa perbuatan kita itu bukan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan orang-orang Mu'tazilah. Wa qaddara arzaqahum wa ajalahum. Dan Allah menakdirkan, menetapkan rizki mereka, makhluk, dan ajal mereka, yaitu waktu di mana mereka itu akan wafat, meninggal. Yahdi man yasha'u bihikmatih. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki dan hikmahnya. Disinilah nampak nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang sangat indah, Al-Hakim, bijaksana, hikmah. Menetapkan, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Lawan dari Al-Hakim adalah kedzaliman. Makanya Allah berfirman, wala yadzlimu rabbuka ahada. Tidak ada satu orang pun yang Allah zalimi. Tidak ada. Sebab Allah Al-Hakim. Allah Al-Hakim. Bijaksana. Hikmah. Penuh hikmah Allah Subhanahu wa taala. Yahdi may yasha'u bi hikmatih. Allah berfirman, qala Allah taala, la yus'alu amma yas'alu wa hum yus'alun. Mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak ditanya terhadap apa yang Allah perbuat, tapi manusialah yang ditanya. Nah, ini juga sebab kenapa seorang itu tersesat dalam masalah takdir. Ibnu Taimiyah menyebutkan di dalam satu bait syair yang beliau tulis tentang takdir, kata beliau, salah satu sebab kenapa seorang itu menyimpang dalam masalah takdir, terlalu banyak bertanya tentang perbuatan Allah. Kenapa Allah berbuat ini? Kenapa Allah berbuat itu? Kenapa Allah menakdirkan ini? Kenapa Allah menakdirkan itu? Apa alasannya? Sudah tersesat dalam masalah takdir. Padahal ada ayat yang sangat jelas, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah itu tidak ditanya dengan perbuatannya. Kita nanti yang ditanya, Allah tidak ada yang ditanya. Jadi tidak usah bertanya dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas tetap yakini bahwa perbuatan Allah pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Ya di sinilah makanya kadang ada seorang berdoa kepada Allah, lama berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah bertahun-tahun minta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi permintaannya tidak pernah dikabulkan. Langsung su'udzon kepada Allah, kenapa seperti ini? Kenapa seperti itu? Para ulama menyebutkan yang pertama, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sudah mengabulkan permintaannya, tapi Allah ganti dengan kebaikan yang lebih besar daripada yang dia minta, tapi tanpa dia sadar, tanpa dia tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, kadang Allah sudah kabulkan dengan diselamatkannya dia dari mara bahaya. Pernah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak minta itu, dia minta lain. Misalnya dia minta, ya Allah, saya sudah lama berkeluarga, belum memiliki keturunan, minta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, belum diberi. Padahal betapa banyak kebaikan yang Allah kasih dari arah yang lain. Mungkin dia tidak tahu. Berarti Allah sudah kabulkan doanya. Dan selalu diingat juga bahwa fa'asa antuhibbu syai'an wa kurhu lakum wa asa antakruhu syai'an fahuwa khairul lakum. Bisa jadi kita mencintai sesuatu, kita anggap ini baik, padahal dari sisi Allah Subhanahu wa taala itu jelek. Makanya Allah tidak kasih kita. Mungkin Allah memandang ketika saya kasih ini apa yang dia minta, dia akan sesat, dia akan binasa, dan dia akan seperti ini. Allah tahu. Makanya Allah kadang tidak memberi apa yang kita minta. Sebaliknya bisa jadi kita benci sesuatu, di sisi Allah Subhanahu wa taala itu baik untuk kita. Baik untuk kita. Ini kalau kita gali lebih dalam nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim, akan lebih banyak ilmu-ilmu di dalamnya. Kata beliau, qala Allah taala, iya inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Firman Allah Subhanahu wa taala, segala, kata Allah, inna kulla syai'in, sungguh segala sesuatu itu, khalaqnahu biqadar, kami telah ciptakan dengan takdir. Maksudnya ayat ini bahwa segala sesuatu itu dengan takdir, dengan ketentuan, dengan ketentuan. Takdir, qada dan qadar, qada dan qadar. Dulu pelajaran SD ya, kodo, kodo dan kadar. Mungkin ada yang mau tanya apa perbedaannya kodo dan kadar. Sebagian ulama mengatakan kalau kodo dan kadar itu sama. Tapi ada yang membedakan. Ulama membedakan. Ada yang mengatakan kalau kodo itu yang sudah tertulis. Itu kodo. Kemudian yang terjadi itu kadar. Jadi kodo dan kadar. Sebagian ulama mengatakan sama saja. Kodo, kadar, kadar, kodo. Makanya kadang kita dengar kodo, kodo dan kadar. Kodo dan kadar. Ada juga yang mengatakan sebagian ulama sebaliknya. Kalau kadar ketanya yang tertulis, adapun kodo yang terjadi. Tapi ini hanya istilah saja. Dalam artian para ulama ada yang mengatakan sama, ada yang mengatakan itu berbeda. Ikhlaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Allah berfirman, Allah menciptakan sesuatu, segala sesuatu, faqaddarahu taqdira, dan Allah telah menakdirkannya dengan sebenar-benar penakdiran. Wa qala ta'ala, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Kata Allah, tidak ada sesuatu musibah yang terjadi di bumi, wala fi anfusikum, dan tidak juga pada diri kalian, illa fi kitab, kecuali itu sudah tertulis di sebuah kitab, min qabli an nabra'aha, sebelum hal itu terjadi. Ini dalil untuk apa ini? Dalil penulisan. Ya, bahwa segala sesuatu sudah tertulis. Tapi ingat, satu ilmu yang kita sudah terangkan di pertemuan sebelumnya, bahwa sebelum Allah menulis takdir seluruhnya, Allah apa? Sudah mengetahuinya. Makanya kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma khalaqa Allahul qalam, qala Allah ya uktub. Qala ma aktub, qala uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Tatkala Allah menciptakan pena, pulpen. Allah berfirman kepada pena, ya, qalam, pena ya. Uktub, menulislah. Pena berkata, apa yang saya tulis ya Allah? Kata Allah, uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Tulislah apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Ditulislah di Lauh Mahfuz. Di Lauh Al-Mahfuz. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, kataballahu maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sanah. Allah telah menulis takdir semua makhluk sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50,000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Allah sudah menulis. Tapi ingat, penulisan itu sudah didahului oleh ilmunya Allah. Sebelum Allah tulis, Allah sudah tahu. Jadi jangan disamakan nanti Allah tahu ketika Allah menulis. Tidak. Sebelum Allah memerintahkan pena untuk menulis di Lauhul Mahfuz, segala sesuatu Allah sudah tahu apa yang akan terjadi. Apa yang akan terjadi? Kata beliau, wa qala ta'ala, Allah berfirman, faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa man yurid ay yadillahu yaj'al sadrahu dayyikan haraja. Kata Allah, siapa yang Allah inginkan untuknya, faman yurid, ini iroda ya, perhatikan, faman yurid, siapa yang Allah inginkan untuknya, ini iroda Allah Subhanahu wa taala, siapa yang Allah inginkan untuknya, ay yahdiyahu, Allah inginkan untuknya, Allah berikan hidayah untuknya. Ini iroda apa ini? Iroda apa ini? Hah? Syariah. Siapa yang Allah inginkan untuknya? Iroda. Siapa yang Allah inginkan untuknya? Diberikan hidayah. Yashrah sadrahu lil Islam. Maka Allah akan lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Ya. Jadi siapa yang Allah inginkan untuknya hidayah? Maka Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Ini Salman Al-Farisi. Bukti ya? Bukti firman Allah Subhanahu wa taala. Salman Al-Farisi. Dari menyembah api, masuk agama Nasrani, dijual. Tapi memang hatinya Allah Subhanahu wa taala sudah buka menerima hidayah. Dia cari orang yang namanya Muhammad. Ketika dia mendengarkan ya, terutus namanya Muhammad, datanglah masa kenabian, diberitahukan oleh si uskuf, sebagaimana kisah yang kita lalui bersama ya, dikasih ciri-ciri, diberikan ciri-ciri. Muhammad ciri-cirinya dia berada di kota yang banyak kurmanya. Kemudian ada stempel kenabian di belakangnya dan dia tidak menerima hadiah. Jadi tidak menerima sedekah dan menerima hadiah. Dia cari, dia dapat. Perhatikan kalau Abu Thalib, bandingkan dengan Abu Thalib Salman al-Farisi. Abu Thalib hidup berdampingan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Abu Thalib yang membela Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah, mendakwahkan Islam. Tapi mati dari kekafiran. Salman al-Farisi dari Persia, sekarang Iran. Persia. Jauh dari Persia dan Madinah. Tapi kalau Allah sudah yashrah sadrah, badannya sudah lapang menerima Islam, Allah akan bukakan jalan untuk menerima kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebaliknya kata Allah, "Wa may yuridu ayyidillahu yaj'al sadrahu dayyikan haraja." Kebalikannya kata Allah, siapa yang Allah inginkan untuknya disesatkan, kata Allah, "Yaj'al sadrahu dayyikan haraja." Allah akan jadikan dadanya dayyik, sempit, haraja, sulit, ya, sukar, haraj. Kemudian kata beliau, warawa Ibnu Umar. Selesai ya? Ya. Sekarang beliau Ibnu Qudamah hanya menyebutkan beberapa riwayat tentang takdir. Warawa Ibnu Umar, diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab, an abihi, dari bapaknya, anna Jibril alaihi salam qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam mal iman? Mal iman? Qala an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri. Faqala Jibril sadaqta. Ibnu Umar meriwayatkan dari bapaknya Umar bin Khattab bahwa Jibril alaihissalam berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis kita kenal dengan hadis Jibril. Jadi ini hadis beliau sebutkan untuk menjelaskan bahwa beriman kepada takdir adalah salah satu rukun dari rukun-rukun keimanan. Dalilnya ini hadis Jibril. Jibril bertanya kepada Nabi kita Muhammad SAW, ya, mal iman? Ya, kalau dalam lafaz yang banyak, akhbirni ani anil iman. Ya, kalau di sini mal iman, ya, apa itu iman? Nabi menjawab, qala antumina billah, engkau beriman kepada Allah, ya, dan malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya. Kalau beriman kepada Allah, apa yang iman itu? Hah? Beriman kepada apa? Beriman kepada Allah, wujud, hah? Sifat, kemudian rububiyah dan uluhiyahnya, empat. Ini rukun beriman kepada Allah. Jadi ini rukun iman, dan rukun iman kepada Allah itu ada lagi rukunnya. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala dari rukun iman. Bahkan rukun iman yang pertama. Di sini dikatakan antumina billah. Ini rukun iman yang pertama. Nah, ini rukun yang pertama ini ada rukunnya empat. Sebutkan oleh para ulama dalam buku-bukunya. Ibnu Taimiyah dalam Syarh Ushul Salasah, ya. Dulu sudah temurun disebutkan ini. Itu beriman dengan adanya Allah, meyakini bahwa Allah itu ada, kemudian beriman dengan rububiyahnya Allah, yaitu Allah bersendirian dalam perbuatannya. Jaring bantu Allah Subhanahu wa taala dalam mencipta, menghidupkan, mematikan hanya Allah sendiri. Maka dalam Al-Qur'an dikatakan walam takun lahu sahibah, dan tidak ada teman untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada temannya. Ya. Jaring bantu Allah Subhanahu wa taala bersendirian dalam mengatur. Kemudian beriman dengan uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengimani hanya Allah yang berhak untuk disembah. Kemudian terakhir beriman dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beriman kepada malaikatnya, itu beriman dengan nama-nama malaikat, kemudian dengan tugas-tugasnya juga diimani. Kemudian malaikat diyakini bahwa tidak ada yang tahu jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya, "Wa ma ya'lam juruda rabbika illa huwa." Tidak ada yang tahu tentara, jumlah tentara Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah. Bagaimana mau ada yang tahu jumlahnya malaikat? Di dalam hadis dikatakan ada tempat di atas langit namanya Baitul Ma'mur. Iya kan? Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ini kata Nabi SAW tiap hari masuk 70 ribu malaikat yang tidak pernah keluar. Itu tempat beribadahnya malaikat di situ, Baitul Ma'mur. Kata Nabi tiap hari masuk 70 ribu dan tidak pernah keluar. Yang masuk hari ini tidak pernah keluar. Makanya Allah berfirman, tidak ada yang tahu jumlahnya, tentaranya Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah. Kemudian beriman kepada kitab-kitabnya, itu beriman dengan kitab-kitab selain Al-Qur'an juga, ini turunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada hari akhirat. Yang kalau beriman kepada hari akhirat, jadi semua rangkaian hari akhirat diimani. Dari kubur, ya. Kemudian hari baru bangkit, ada intelaga, mizan, timbangan, jembatan. Dan ini akan disebutkan nanti. Ada nanti bab-babnya tentang iya, bangkain beriman kepada hari akhirat. Kemudian kata Nabi, waktu mengambil qadar khairu wa syarri. Ini pembahasannya. Ini titik pembahasannya. Kata Nabi, dan engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Maka Jibril mengatakan, sodak, kamu benar. Rawi Muslim. Rawi Muslim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, amantu bil qadar khairu wa syarri wa hulwihi wa murri. Kata Nabi, saya beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk, dan yang manis dan yang pahit. Ini tambahan ini lemah. Ini hadisnya lemah. Lafaz wa hulwihi wa murri ini tidak ada. Yang benar hanya khairi wa syarri. Tapi maknanya ini benar ya. Tapi hadisnya lemah. Kemudian kata Nabi, kata beliau, wa min du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam alladhi 'allamahu Hasan bin Ibnu Ali yad'u bihi fi qunutil witr wa kini syarra ma qadait. Dan dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah yang Nabi ajarkan kepada Hasan Ibnu Ali, cucunya anaknya Ali bin Abi Thalib, Hasan, apa doanya untuk dia baca di qunut witr? Wa kini syarra ma qadait, ya Allah, hindarkan saya, jauhkanlah saya dari kejelekan apa yang engkau kehendaki, apa yang engkau takdirkan. Maksudnya dari kejelekan yang terjadi. Iya, satu perbuatan Allah Subhanahu wa taala menakdirkan hal tersebut, ini semuanya baik. Sebagaimana dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasyarru laisa ilaik. Kejelekan itu tidak disandarkan kepadamu. Kemudian kata beliau, yakni terakhir dalam masalah takdir. Beliau membantah orang yang bersandar kepada takdir. Kata beliau, wala naj'alu qada Allah wa qadarah hujjatan lana fi tarki awamiri wa jinabi nawahi. Kata beliau, dan kita tidak menjadikan takdir Allah dan kehendaknya sebagai hujjah, alasan. Ini orang-orang Jabariyah ya, yang bersandar kepada takdir. Yang ketika dilarang, yang kau bermaksiat seperti ini. Katanya, jangan kau celah kami, kami ini sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah takdir Allah, kehendak Allah, jadi ya seperti ini. Beliau bantah ini orang-orang Jabariyah. Di sini kata beliau, dan kita tidak boleh menjadikan takdir dan ketetapan Allah sebagai hujjah untuk kita. Dalam apa? Dalam meninggalkan perintah dan menjauhi larangan. Ketika dia laksanakan apa yang Allah larang, kita larang, jangan, itu haram. Dia katakan, ini sudah takdir Allah. Ini dibantah oleh beliau. Kata beliau, bal yajibu an nu'mina wa na'lama anna Allah 'alaina al-hujjah bi inzalil kutub. Bahkan yang wajib kita imani adalah Allah menurunkan kepada kita kitab-kitab. Wa ba'atsatir rusul, dan Allah mengutus kepada kita rasul. Kalau bersandar kepada takdir, berarti ya salah satu kesesatannya adalah menganggap rasul itu tidak ada manfaatnya. Kitab-kitab ini turun tidak ada manfaatnya. Sudah bersandar saja kepada takdir. Makanya kata Allah berfirman, li alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatun ba'da ar-rusul. Agar tidak ada lagi untuk manusia hujjah setelah terutusnya rasul. Jadi ketika rasul terutus dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menyampaikan semuanya, tidak ada lagi hujjah. Dalam artian ketika hari kiamat seorang itu menghadap dengan Allah Subhanahu wa taala, kadang bergelimang dengan dosa atau dengan kekafiran, disiksa. Tidak ada lagi alasan, sebab sudah terutus rasul. Ini ayat intinya. Kata Allah, tidak ada lagi manusia nanti hujjah setelah pengutusan rasul. Setelah pengutusan rasul. Jadi tidak ada alasan bilang ini sudah takdir. Kenapa orang yang bersandar dengan takdir ini, kenapa tidak melakukan ketaatan kemudian mengatakan ini juga takdir Allah? Hanya berdalilkan dengan jelek-jelek saja. Kamu sholat malam, puasa, iya, pergi ke masjid, itu takdir Allah. Kenapa kau tidak lakukan? Hanya yang jelek saya dilakukan baru mengatakan takdirnya Allah. Wa na'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala ma amara wa naha illa al-mustati'a lil fi'l wa tark. Kata beliau, dan kita harus yakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah memerintah dan melarang kecuali al-mustati', kecuali orang yang mampu untuk melakukan dan orang yang mampu untuk meninggalkan larangan tersebut. Ya, makanya Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Ini beliau sebutkan, maksudnya apa? Tidak ada yang diperintah di luar dari kemampuannya, tidak ada. Tidak ada yang dipaksa dalam beriman dan tidak ada yang dipaksa untuk kafir, tidak ada yang terpaksa. Semua orang punya memiliki kehendak, punya pilihan. Inilah kesesatan Jabariyah. Orang-orang Jabariyah menghilangkan kehendak dari manusia, tidak ada kehendak manusia. Terikat, terpaksa. Tidak ada irodah dari manusia, hilang. Semua perbuatan manusia katanya itu takdirnya Allah. Itu perbuatan Allah, bukan manusia yang berbuat. Kita berzina, kita mencuri, kita bermaksiat, ini semua perbuatannya Allah. Manusia itu tidak ada irodahnya, tidak ada keinginannya, tidak memiliki irodah. Ini kesesatan. Makanya sini beliau mengatakan manusia itu punya kehendak. Wa annahu lam yujbir ahadan an ma'siyati. An ma'siyah. Kata beliau, Allah tidak pernah memaksa seseorang untuk melakukan maksiat. Fir'aun tidak dipaksa Fir'aun beriman. Bahkan ayat-ayat diperlihatkan kepada Fir'aun. Allah berfirman, walaqad ataina tis'a ayatin bayyinat. Kami sudah memberikan kepada Fir'aun 9 ayat. Ditafsirkan dalam surat Al-A'raf. 9 ayat ini apa? Kodok, darah, ya, kutu, tongkat Nabi Musa. Sampai sebutkan orang-orang apa? Kisah Israiliyat. Fir'aun itu setiap membuka bejana ada kodok. Masuk di kamarnya ada kodok. Penuh dengan kodok. Setelah itu utuh datang lagi. Darah lagi banyak. 9 ayat. Kisah ayat. Tongkatnya Nabi Musa jadi ular. Tapi tidak mau dia beriman. Bahkan dia mengatakan an rabbukumul a'la. Saya adalah rabb kalian yang paling tinggi. Wala tarahu ila tarki ta'ah, dan Allah dia tidak memaksa seorang itu untuk meninggalkan ketaatan. Qala Allah Ta'ala, Allah firman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan seorang kecuali dengan apa yang dia sanggupi. Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Dan Allah berfirman, al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la dhulma al-yawm. Masyaallah. Perhatikan ayatnya Syekh. Sangat dalam penilaiannya. Syekh menyebutkan ayat untuk membantah orang-orang Jabariyah yang mengatakan bahwa manusia tidak punya kehendak. Manusia itu dipaksa. Apa dalilnya? Perhatikan dalil ayat yang terakhir. Al-yawma tujza kullu nafsin ma kasabat. Pada hari kiamat Allah akan membalas semua jiwa, kullu nafsin. Semua jiwa, semua manusia bima kasabat, terhadap apa yang dia amalkan. Berarti siapa yang berbuat? Manusia, nafsu, jiwa itu yang berbuat, bukan Allah. Makanya Allah mengatakan sini bima kasabat. Allah tidak mengatakan bima fa'alallah atau bima kasaballah. Tidak mungkin. Allah mengatakan jiwa akan dibalas sesuai dengan apa yang dia amalkan, jiwa itu, manusia itu. Berarti memang manusia yang berbuat, berarti manusia punya kehendak, punya pilihan. Punya pilihan, tidak ada yang dipaksa. Tidak ada yang dipaksa. La dhulmal yawm, kata Allah, hari ini tidak ada kezaliman. Fadalla ala anna lil abdi fitlan wa kasban yujza ala husnihi bisawab wa ala sayyihi bil iqab wa huwa ya'kum bi qada illa wa qadari. Kata beliau Ibnu Qudamah menunjukkan ayat itu bahwa hamba itu memiliki perbuatan dan memiliki usaha, memiliki kehendak. Ya. Sesuai dengan niatnya yang baik dan sesuai dengan apa kejelekannya, dibalas dengan kejelekan, diikop dengan siksaan. Dan ini terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kita tutup dengan satu faedah. Di antara dalil orang-orang berdalilkan dengan takdir, yaitu kisahnya Nabi Musa dengan Nabi Adam. Tapi beliau tidak sebutkan di sini. Mungkin satu nanti suatu saat antum dapatkan. Ya. Sulit menjawabnya. Kita sebutkan faedahnya. Dalil ketika Nabi Musa datang kepada Nabi Adam. Yang hadisnya Sahih Bukhari. Kata Nabi Musa, "Wahai bapak kami, wahai Adam, kenapa kau mengeluarkan kami dari surga? Kita dulu masih di surga. Karena Nabi Adam makan pohon itu dilarang. Jangan kau dekat di pohon itu." Tapi Nabi Adam alaihissalam memakan pohonnya, dikeluarkan dari surga. Kata Nabi Adam, "Kenapa keluarkan kami dari surga? Apa kata Nabi Adam? Syai'un qad qaddarallah. Itu sesuatu Allah sudah takdirkan. Mau apa? Ini dari mereka ini. Kata Nabi Adam, syai'un qad qaddarallah. Sesuatu itu Allah sudah takdirkan. Ini dari mereka. Jawaban gampang sekali. Berdalilkan dengan takdir. Ketika seorang sudah bertobat itu boleh. Nabi Muhammad Adam sudah bertobat. Wa asa Adam rabbahu fatawa, thumma jatabahu fataba alaihi wahada. Nabi Adam bermaksiat dan melampaui batas, dan Nabi Adam bertobat, thumma jatabahu fataba alaihi wahada, dan Allah terima tobatnya dan Nabi Adam mendapatkan petunjuk. Sama antum misalnya dulu pelaku maksiat. Dulu pelaku maksiat dan sudah bertobat, alhamdulillah sudah hijrah. Ada yang temannya, dulu kamu kenapa seperti itu, peminum? Qadar Allah. Ini boleh atau tidak? Boleh, sebab dia sudah bertaubat. Tapi sementara berketerusan terhadap maksiat, mengatakan ini takdir sudah takdir Allah Subhanahu wa taala, yang tidak boleh. Dan ya, Nabi Adam sudah bertaubat. Sudah bertaubat Nabi Adam. Dan Nabi Musa berkata, kenapa kamu dulu mengeluarkan kami dari surga? Qadar Allah. Dimana ya? Tapi kalau berdalilkan dengan takdir berketerusan dengan maksiat, tidak boleh. Tidak ada dalil di dalamnya, tidak ada. Nabi Adam AS sudah Allah ampuni ya, kekeliruan beliau AS. Baik, kita cukupkan dulu pada pertemuan pada malam hari ini. Pada pertemuan selanjutnya, insya Allah kita masuk dalam permasalahan keimanan. Wallahu ta'ala bisawab, subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu alaihi wa sallam.